Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mempelajari dinul Islam. Di antaranya adalah dengan mempelajari kitab ini, Thalathatul Usul, karya al-Imam al-Mujaddid Syekh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, tentang tiga landasan utama seorang muslim di dalam beragama. Kita masih di awal-awal. Al-Aslu Thani, landasan yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Maka mengenal agama Islam dengan dalil itu merupakan salah satu pondasi agama seseorang. Pondasi keislaman seseorang. Yaitu mengenal agama Islam dengan dalilnya. Telah kita pelajari bahwa yang dimaksud dengan dalil adalah Al-Quran dan hadis yang sahih, sesuai dengan pemahaman as-salafus salih, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita belajar pula bahwa akal logika semata tidak bisa digunakan untuk menetapkan syariat, sehingga itu bukan dalil yang tersendiri. Demikian pula semisal adz-dzauq wal wajd, perasaan spiritual atau pengalaman spiritual, ilham, mimpi, dan semisalnya, itu bukan dalil di dalam menetapkan akidah atau ibadah. Dan kita pelajari bahwa mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, artinya kita tidak boleh taklid. Artinya, sebisa mungkin kita tidak taklid. Ya, kecuali dalam keadaan kita tidak mampu selain taklid, maka silakan bertaklid. Kalau memang tidak mampu mengetahui dalilnya. Namun, sudah kita pelajari bahwa dalam perkara-perkara yang merupakan syarat sah keislaman seseorang, perkara-perkara yang merupakan syarat sah keislaman seseorang, itu tidak boleh bertaklid. Seperti dalam perkara syahadat, perkara syahadat, sholat, demikian juga keyakinan tentang wajibnya rukun-rukun Islam, demikian pula rukun-rukun iman yang enam secara global, itu tidak boleh bertaklid, harus mengetahui dalilnya walaupun sekali dalam seumur hidup, walaupun tidak hafal. Dan kita pelajari pula tentang pengertian Islam. Ya, pengertian Islam, definisi Islam. Di dalam bahasa Arab, Islam artinya adalah apa? Islam artinya adalah pasrah, menyerah, berserah diri, tunduk. Itu Islam. Ya, aslama yuslimu. Maknanya sama dengan istaslama yastaslimu. Ini pasrah, tunduk, menyerah. Itu Islam secara bahasa. Kemudian di dalam syariat atau di dalam istilah, Islam memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, Islam Qadari. Yang pertama adalah Islam Qadari. Islam Qadari yaitu apa? Ketundukan makhluk ya kepada hukum takdir Allah. Tunduk dalam arti tidak mampu keluar dari hukum-hukum takdir Allah. Ya. Tidak mampu keluar dari hukum takdir Allah. Maka setiap makhluk ya, memiliki Islam Qadari. Semua makhluk memiliki Islam Qadari. Sebab setiap makhluk tidak bisa keluar dari hukum takdir Allah Subhanahu wa taala. Islam Qadari ini tidak menyebabkan ya, hamba mendapatkan pujian. Sebab sifatnya terpaksa. Terpaksa ya, tidak bisa keluar dari hukum takdir Allah. Adapun Islam yang menyebabkan datangnya pujian adalah Islam syar'i. Ya, ini pengertian Islam yang kedua. Ya. Atau yang berikutnya, yaitu Islam syar'i. Nah, Islam syar'i, ini ada Islam syar'i apa? Yang bersifat umum. Islam syar'i yang bersifat umum, yaitu Islam apa? Yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul. Definisinya disebutkan oleh penulis rahimahullah, yaitu al-istislam lillahi bitawhid, وَالْنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ. Ini pengertian atau definisi Islam syar'i yang umum. Al-istislam lillahi bitawhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Tauhid macam yang mana? Semuanya. Semuanya. Sudah kita pelajari. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma' wa sifat, semuanya. Wa inqiyadu lahu bita'ah, dan tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Yang dimaksud dengan ketaatan adalah apa? Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Al bara'ah. Waktu itu kita belajar bahwa bara'ah itu apa? Maknanya? Apa maksudnya berlepas diri? Nama al bara'ah di dalam bahasa Arab itu maknanya apa? Nama al-inqita', terputus dan terputus, terpisah, menjauh. Itu bara'ah. Terputus, terpisah, jauh atau menjauh. Itu makna bara'ah di dalam bahasa Arab. Dan berkaitan dengan makna bara'ah di dalam syariat. Maka maksud dari bara'ah, bara'ah dari kesyirikan. Maksudnya adalah apa? Nah, tadi terputus, terpisah, dan menjauh secara lahir dan batin. Terputus, terpisah, menjauh dari segi batin, yakni dengan apa? Dengan membenci. Ya. Keterputusan, keterpisahan, ya. Batin artinya adalah apa? Al-bughd, membenci. Jadi tidak ada hubungan batin, tidak ada ikatan batin antara kita dengan kesyirikan. Tidak ada ikatan batin antara kita dengan para pelaku kesyirikan. Artinya kita membenci para pelaku kesyirikan, kesyirikan dan para pelakunya. Demikian juga bara'ah, keterputusan, keterpisahan secara lahir. Secara lahiriah, ya, dengan perbuatan anggota tubuh, ya, kita berpisah, putus, berpisah, menjauh dari kesyirikan dan para pelakunya. Hanya saja ini ada rambu-rambu syariatnya. Ya, bentuknya bagaimana bara'ah secara lahir itu diatur dalam syariat. Ya. Diatur di dalam syariat. Ada aturannya. Intinya ini adalah definisi Islam syar'i yang umum. Kemudian yang ketiga adalah Islam syar'i yang apa? Yang khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya, secara khusus dengan segala perinciannya. Islamnya satu Nabi dengan Nabi yang lain terbedakan dengan perincian-perinciannya. Kalau dasarnya sama, yaitu istislam lillahi bitawahid, al-inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islamnya semua Nabi dan Rasul ini. Berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, tunduk kepada Allah dengan ketaatan, berlepas diri dari bara'ah dari kesyirikan dan para pelakunya ini. Tapi kemudian ya, Islamnya atau agama satu Nabi dengan Nabi yang lain terbedakan dengan apa? Perincian-perinciannya, cabang-cabang syariatnya. Nah, pengertian Islam yang ketiga tadi, Islam syar'i yang khusus yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya, dengan perincian-perinciannya yang membedakan Islam beliau dari Islam, ya, para Islamnya para nabi yang lain. Kemudian yang keempat, pengertian Islam yang keempat apa? Ya, Islam yakni apa? Nah, pengertian yang sempit yaitu apa? Salah satu dari tiga tingkatan din. Islam, iman, ihsan. Ya. Ini tingkatan yang pertama dari ad-din yang mencakup amalan lahiriah, rukun-rukun Islam. Sudah ini? Ini sudah berkali-kali kita pelajari. Ya, Islam Qadari, Islam syar'i yang umum, Islam syar'i yang khusus, kemudian Islam maksudnya ya, tingkatan din yang pertama, rukun-rukun Islam. Kemudian kita belajar juga pengertian rukun, sebab penulis rahimahullah mengatakan wa kullu martabatin laha arkan, dan masing-masing tingkatan memiliki rukun. Ada tiga tingkatan, ya kan? Islam, iman, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Islam memiliki lima rukun. Iman memiliki enam rukun. Dan tingkatan ihsan memiliki satu rukun. Intinya masing-masingnya memiliki rukun. Tapi apa yang dimaksud dengan rukun? Apa pengertian rukun? Sudah kita pelajari. Nah, sudah kita pelajari ada pengertian rukun secara bahasa dan ada pengertian rukun secara istilah. Pengertian rukun secara bahasa yaitu apa? Manjanibu syai'il aqwa, bagian dari sesuatu yang paling kuat, bagian yang terkuat dari sesuatu. bagian yang terkuat dari sesuatu. Ya, seperti misalkan Ka'bah. Ka'bah memiliki berapa rukun? Memiliki 4 rukun. Ya kan? Rukun yaitu sudutnya itu. Sudut, pilar, ya. Memiliki 4 rukun. Jadi rukun ya Syami, Yamani, Syarqi, Gharbi, atau dengan nama yang lain juga ada. Sebelah utara, sebelah barat, sebelah selatan, sebelah timur. Rukunnya berarti sudutnya itu. Sebab sudut bangunan itu merupakan bagian yang paling kuat. Ya. Kalau kita bangun rumah itu kan bukan dindingnya dulu. Tapi pilarnya dulu kan. Pilarnya dulu, kalau bangunan besar itu. Pilarnya dulu. Pilar, pilar, pilar, setelah itu baru diikat dengan dinding. Dengan tembok. Nah, bagian yang terkuatnya adalah pilarnya itu. Nah, pilar itu di dalam bahasa Arab disebut dengan rukun. Dengan rukun. Ya. Jadi rukun di dalam bahasa Arab maknanya adalah bagian yang terkuat dari sesuatu. Entah itu bangunan atau yang lain. Kemudian secara istilah rukun yaitu apa? Nah, bagian dari sesuatu, ya langsung saja kita katakan bagian dari sesuatu atau bagian dari ibadah atau akad muamalah yang mana ibadah atau akad tersebut tidak sah tanpanya. Bagian dari ibadah atau akad muamalah yang mana ibadah atau akad tersebut, ibadah tersebut atau akad tersebut tidak sah tanpanya, tanpa bagian itu. Bagian dari ibadah yang mana ibadah itu tidak sah tanpa bagian tersebut, maka bagian tersebut dinamakan dengan rukun. Atau bagian dari akad muamalah. Bagian dari akad muamalah. Akad muamalah entah itu jual beli, atau itu akad nikah, atau akad ijarah sewa menyewa, atau akad-akad yang lain. Bagian dari akad muamalah yang mana akad tersebut tidak sah tanpanya. Tanpa bagian itu. Maka bagian itu dinamakan apa? Dinamakan dengan rukun. Dinamakan dengan rukun. Ini juga sudah kita pelajari. Nah, yang dimaksud dengan rukun, yang dimaksud dengan rukun, di dalam pembahasan rukun-rukun Islam, ya, ternyata berbeda dengan apa yang dimaksud dengan rukun di dalam pembahasan rukun-rukun iman. Makna rukun dalam pembahasan rukun-rukun Islam, apa maknanya? Pengertiannya secara istilah atau secara bahasa? Rukun-rukun Islam. Pengertiannya secara apa ini? Rukun secara bahasa artinya bagian. Bagian yang terkuat dari sesuatu. Kalau secara istilah, rukun yaitu bagian dari ibadah atau akad muamalah yang mana ibadah atau akad muamalah tersebut tidak sah tanpanya, tanpa bagian tersebut. Nah, sekarang rukun-rukun Islam. Ketika disebutkan rukun-rukun Islam yang dimaksudkan rukun, pengertiannya secara bahasa atau pengertian rukun secara istilah? Apa? Bahasa atau istilah? Kalau pengertian secara istilah, konsekuensinya, satu saja tidak dilakukan, maka Islam seseorang sah atau tidak? Tidak sah. Kalau tidak sah, berarti dia muslim atau kafir? Loh. Misalkan sholat. Sholat tidak sah. Berarti sebenarnya dia sudah mengerjakan sholat atau belum? Sudah terhitung mengerjakan sholat atau belum? Misalkan sholat. Sholatnya tidak sah. Kenapa sholatnya tidak sah? Karena tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun. Misalkan begitu. Sholatnya tidak sah. Berarti dia teranggap sudah mengerjakan sholat atau belum? Belum, sehingga dia harus mengqadha sholat. Kalau itu sholat wajib, maka dia harus mengqadha sholat, mengulang sholat atau mengqadha sholat. Itu kalau kita bawa rukun kepada pengertiannya secara istilah, tidak sah tanpanya. Rukun-rukun Islam. Syahadat, sholat, syahadat, kemudian mengerjakan sholat, membayarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji, melakukan ibadah haji. Rukun-rukun Islam. Yang dimaksud dengan rukun, di sini dalam pembahasan rukun-rukun Islam, adalah maknanya secara bahasa atau istilah. Kalau maknanya secara istilah, konsekuensinya orang yang tidak membayarkan zakat, dia mampu, dia wajib zakat. Tapi nggak mau membayarkan zakat, males atau eman-eman. Pelit, bakhil. Konsekuensinya, kalau kita membawa rukun kepada maknanya secara istilah, konsekuensinya Islamnya dia sah atau tidak? Tidak. Kalau tidak sah, artinya dia muslim atau kafir? Kafir. Apakah begitu? Orang yang nggak bayar zakat itu kafir? Dirinci. Rinciannya gimana? Nah, kita enggak bahas masalah keyakinan. Kita enggak bahas masalah keyakinan. Kita hanya membahas apa? Membayar apa? Tidak membayarkan zakat. Apalagi tadi saya sudah mengatakan tidak membayarkan zakat karena eman-eman. Bukan karena tidak meyakini wajibnya zakat, tapi eman-eman. Contoh lain, tidak berpuasa Ramadan, padahal dia mampu berpuasa Ramadan. Karena malas. Islamnya sah atau enggak? Sah atau enggak? Kenapa? Ini sangat penting loh, berkaitan dengan akidah. Jangan sampai bergeser ke akidahnya Khawarij. Itu akidahnya Khawarij. Karena Khawarij meyakini bagaimana? Pelaku dosa besar, kafir. Enggak puasa Ramadan, kafir. Enggak membayarkan zakat, kafir. Terjatuh dalam dosa besar, misalkan minum khamr, kafir. Berzina, kafir. Hati-hati loh. Makanya saya ulang-ulang ini supaya kita benar-benar memahami. Benar-benar mantap itu akidahnya. Karena yang namanya akidah kan memang harus sesuatu yang mantap. Tidak berpuasa Ramadan karena malas. Berarti dia tidak melaksanakan rukun yang keberapa? Rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang keempat. Ya. Ini dengan asumsi dia mengerjakan semua rukun. Ya. Dia syahadat, sholat, bayarkan zakat, itu. Tapi terkait dengan puasa Ramadan, gak mau, malas. Sebulan penuh enggak makan, siang hari, ya dari pagi, dari subuh sampai malas lah. Islamnya sah atau enggak? Apa? Sah atau enggak? Iya, kita kan enggak bahas dosa besar, itu sudah jelas. Dosa besar. Tapi sah atau enggak? Apakah Islamnya jadi batal? Islamnya batal tidak? Tidak. Berarti yang dimaksud dengan rukun dalam pembahasan rukun-rukun Islam. Ini maknanya secara bahasa atau secara istilah? Secara bahasa. Secara bahasa, bukan secara istilah yang artinya apa tadi? Bagian. Bagian dari ibadah atau akad muamalah yang mana ibadah atau akad tersebut tidak sah tanpanya. seperti enggak baca Al-Fatihah dalam salat, salatnya tidak sah. Walaupun dia mengerjakan semua rukun, semua wajib-wajib salat dan seterusnya, tapi enggak baca Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Karena Al-Fatihah itu rukun dengan pengertian secara istilah, ya. Istilah enggak sah jadinya semuanya. Tapi kalau rukun-rukun Islam maksudnya apa? Maknanya secara bahasa. Jelas ya? Secara bahasa berarti apa? Bagian dari sesuatu yang paling kuat. Sebab bagian dari syariat Islam yang paling kuat, yang paling diwajibkan itu apa? Syahadat, sholat, terus zakat, terus puasa Ramadan, terus berhaji. Ini bagian dari syariat Islam yang paling kuat, yang paling wajib. Kalau antum ditanya, kewajiban yang paling wajib itu apa? Ya syahadat. Setelah itu, ya sholat. Setelah itu, ya bayarkan zakat. Setelah itu, puasa Ramadan dan ibadah haji bagi yang mampu. Jelas ya? Itu maksud dari apa? Rukun-rukun Islam, karena kelima ya ibadah ini, lima perkara ini merupakan bagian dari syarat Islam yang paling kuat, paling ditekankan, paling wajib. Sehingga dinamakan rukun-rukun Islam. Bukan maksudnya apa? Bukan maksudnya menyebabkan tidak sah keislamannya jika ditinggalkan, bukan. Jelas ya? Meninggalkan puasa Ramadan. Ya, karena malas. Maka Islamnya tetap tidak batal. Hanya saja kan ya berkurang ya. Berkurang kualitas keislamannya. Tapi tidak sampai dikatakan Islamnya batal. Jelas ya? Kalau Islamnya batal kan berarti dia bukan muslim lagi. Ya. Jelas ini? Ini terlepas dari pembahasan syahadat dan sholat. Ya. Kalau syahadat ini sudah fundamental sekali ini. Harus syahadat kalau ini. Kalau enggak ya enggak, bukan muslim. Kemudian sholat. Terkait sholat juga para salaf, para sahabat meyakini bahwa sholat wajib, sholat lima waktu. Ya, itu ya kalau ditinggalkan ya pelakunya kafir. Kalau ditinggalkan secara total. Tapi yang jelas kita sedang membahas masalah apa ini? Makna rukun. Makna rukun di dalam rukun-rukun Islam adalah bagian dari sesuatu yang paling kuat. Bagian yang terkuat dari sesuatu. Adapun makna rukun di dalam pembahasan rukun-rukun iman. Ini pengertiannya secara bahasa atau istilah? Rukun-rukun iman. Kalau secara istilah konsekuensinya, satu saja ditinggalkan, satu rukun saja tidak diimani, maka imannya menjadi tidak sah, batal. Berarti dia bukan mukmin. Bukan mukmin, enggak punya iman. Artinya ya kafir juga. Misalkan mengimani semua rukun iman kecuali iman kepada para malaikat. Tidak meyakini di sana ada malaikat. Ya, itu hanya ilustrasi saja, gambaran saja tentang jiwa yang baik atau pikiran-pikiran positif, itulah malaikat. Kalau pikiran negatif atau kekuatan negatif pada jiwa manusia itu disebut syaitan itu. Kalau malaikat itu sebenarnya enggak ada makhluk yang berwujud malaikat, enggak ada, itu hanya pikiran positif atau energi positif pada jiwa manusia itu malaikat. Adapun makhluk berwujud malaikat enggak ada. Nah, intinya mengingkari wujud malaikat, tidak mengimani, tidak beriman kepada malaikat, tapi dia mengimani rukun-rukun iman yang lain. Pertanyaannya, imannya sah atau tidak? Tidak sah. Apa? Tidak sah. Tidak sah. Mengimani semua rukun iman kecuali satu, misalkan iman kepada hari akhir. Orang yang sudah mati ya sudah, enggak akan dibangkitkan lagi. Apalagi kemudian dihisab, diberi pembalasan, mati-mati. Tapi mengimani adanya Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, para rasul, kitab suci, beriman kepada takdir, kecuali satu tadi. Imannya orang yang seperti ini, sah atau tidak? Tidak sah. Apa? Tidak sah. Tidak sah? Ya. Dia mengimani semua rukun iman kecuali satu. Hari akhir, hari kebangkitan. Gak ada hari kebangkitan, gak ada hari akhir. Kalau sudah mati, ya mati. Gak akan dibangkitkan lagi. Gimana tadi hukumnya? Tidak sah. Mengimani semua rukun iman kecuali satu. Iman kepada takdir. Artinya segala sesuatu yang terjadi ini, segala sesuatu yang terjadi ini, tidak ada ketetapan takdir sebelumnya, terjadi dengan sendirinya. Allah enggak pernah menetapkan sebelumnya. Allah juga tidak mengetahui bahwa itu akan terjadi. Apalagi ditulis di Lauhul Mahfudz. Apa itu Lauhul Mahfudz? Enggak ada. Terjadi dengan sendirinya tanpa ada ketetapan sebelumnya. Berarti kan tidak mengimani takdir sama sekali. Tapi dia mengimani rukun-rukun iman yang lain. Imannya sah atau tidak? Tidak sah. Berarti yang dimaksud dengan rukun iman, yang dimaksud dengan rukun dalam pembahasan rukun-rukun iman, pengertiannya secara istilah. Sedangkan yang dimaksud dengan rukun dalam rukun-rukun Islam, pengertiannya secara bahasa. Bedakan ya? Bedakan. Kemudian apa lagi yang kita pelajari waktu itu? Buat murojaah antum ini ulama ini. Kalau enggak dipaksa murojaah, ya enggak murojaah ini di rumah. Kalau punya anak, anaknya suruh murojaah, ayo di pondok belajar, di rumah murojaah. Ya. Antum sendiri, taklim di rumah enggak murojaah. Aduh. Sudah ini. Waktu itu sampai sini ya kita belajari. Baik. Berikutnya penulis Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah mengatakan fa arkanul islami khamsah, rukun-rukun Islam ada lima. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. Rukun-rukun Islam ada lima, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah, ya, menegakkan salat. Wa ita'uz zakah, membayarkan zakat. Wa shaumu ramadhan, berpuasa Ramadan. Wa hajju baitillahil haram, dan berhaji ke Baitullah al-Haram, ke Baitullah, rumah Allah yang suci. Ini lima rukun Islam. Nah, sebenarnya yang mengistilahkan kelima perkara ini dengan rukun itu adalah para ulama. Di dalam dalil ayat atau hadis, di ayat atau hadis itu tidak disebutkan rukun, itu enggak. Lima perkara ini adalah rukun, itu enggak ada dalam dalil. Yes, batas yang kita ketahui tidak ada dalam ayat atau hadis yang menamai lima perkara ini dengan istilah rukun. Istilah rukun ini, ya, ini disebutkan oleh para ulama. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan pemahaman saja. Jelas ini ya. Untuk memudahkan pemahaman, untuk mengklasifikasikan ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah, gitu loh. Jelas ya. Seperti dalam ibadah sholat, kan ada syarat-syarat sah sholat, ada rukun-rukun sholat, ada wajib-wajib di dalam sholat, ada sunnah-sunnah sholat. Itu hanya pembagian klasifikasi yang disebutkan oleh para ulama agar kita mudah untuk mempelajari. Ya, adapun di dalam dalil biasanya tidak disebutkan ini rukun. Dalam ayat atau hadis enggak ada. Itu hanya istilah dari para ulama. Kemudian beliau menyebutkan dalil untuk masing-masing dari kelima rukun ini. Ya, dalil berupa ayat. Nanti ya beliau sebutkan dalil dari berupa hadis yang merangkum semuanya. Rukun Islam, rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman dan rukun ihsan. Ya, hadis yang merangkumnya adalah hadis Jibril. Itu nanti di akhir-akhir landasan yang kedua ini hadis Jibril merangkum semuanya. Tapi pertama-tama beliau menyebutkan dalil yang berupa ayat Al-Quran dulu. Ayat Al-Quran. Kan adabnya begitu ya. Ayat Al-Quran disebutkan terlebih dahulu sebelum menyebutkan hadis. Begitu. Ayat, kemudian hadis. Kemudian kalau ada penjelasan dari para ulama disebutkan setelah hadis. Ayat, hadis, kemudian kalam para ulama. Itu adab. Yang pertama beliau menyebutkan dalil tentang syahadat. Dalil tentang syahadat. Yang dimaksud adalah syahadat yang pertama. Karena syahadat ada dua, yaitu La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, Muhammad Rasulullah. Beliau sebutkan terlebih dahulu dalil untuk kalimat syahadat yang pertama. Beliau mengatakan, Fadalilu syahadati. Dalil syahadat, maksudnya adalah syahadat la ilaha illallah. Dalil syahadat, maksudnya dalil wajibnya syahadat, syahadat yang pertama. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah ta'ala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim adalah firman Allah taala syahidallah Allah bersyahadat atau bersaksi annahu la ilaha illa huwa bahwa la ilaha illa huwa tidak ada sembahan yang diibadahi dengan hak. Tidak ada sembahan yang hak. Yang diibadahi dengan hak. Illahu, selain dia. Ini selain Allah sendiri. Wal malaikatu. Dan bersaksi pula para malaikat wal malaikatu wa urul ilmi serta ya orang-orang yang berilmu ya dan bersaksi pula para malaikat serta orang-orang yang berilmu qa'iman bil qisti. Ya. Allah ya. Senantiasa menegakkan keadilan. Al-qist yani al-adl, keadilan. Ya, adil. Adil ini kan lawan dari zalim. Berarti Allah bersaksi secara adil. Secara adil, secara benar. Bahwa memang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Qa'iman bil qisti. Allah senantiasa menegakkan keadilan. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Tidak ada sembahan yang hak selain dia. Tidak ada sembahan yang diibadahi dengan hak selain dia. Al-Azizul Hakim. Yang maha perkasa lagi maha bijaksana. yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Ali Imran ayat 18. Baik. Nah, bagaimana menyimpulkan dari ayat ini atau memahami dari ayat ini tentang wajibnya syahadat? Karena beliau kan mengatakan dalil syahadat. Ya. Maksudnya adalah dalil wajibnya syahadat la ilaha illallah. Jadi ayat ini sebenarnya tidak tegas menyebutkan bahwa la ilaha illallah itu adalah rukun. Tetapi ayat ini menegaskan, menerangkan bahwa la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah itu hukumnya apa? Wajib. Ini maksud penulis menyebutkan ayat ini sebagai dalil wajibnya syahadat la ilaha illallah. Adapun terkait syahadat la ilaha illallah itu adalah rukun, itu tidak tegas dalam ayat ini. Terus dalilnya mana syahadat la ilaha illallah itu adalah rukun? Ya nanti hadis Jibril itu. Gimana antum mencatatnya supaya enggak lupa? Ya catat saja mungkin bagaimana ayat ini menerangkan wajibnya syahadat la ilaha illallah. Menerangkan wajibnya syahadat la ilaha illallah. Sebab ayat ini menerangkan wajibnya syahadat la ilaha illallah. Sebab di antara makna sebab di antara makna Allah di antara makna Allah bersyahadat atau bersaksi. Ini kan syahidallah, Allah syahidat, bersyahadat atau bersaksi. Di antara makna Allah bersyahadat atau bersaksi adalah Allah memerintahkan. Ini seperti yang diterangkan oleh para ulama. Allah memerintahkan. Jadi makna syahidallahu annahu la ilaha illahu, di antara maknanya adalah Allah memerintahkan untuk bersyahadat bahwa la ilaha illahu, bersyahadat bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Dia. Seperti yang diterangkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Abil Izz rahimahullah, itu di dalam syarah Aqidah Tahawiyah, bahwa syahadat itu mencakup beberapa tingkatan syahadat. Jika pelakunya, pelaku syahadat itu adalah Allah, Allah bersyahadat, Allah bersaksi, maka di antara maknanya adalah Allah mengilzamkan, mengharuskan, mewajibkan, memerintahkan. Itu makna syahidullah. Makna syahadat dari Allah atau konsekuensi syahadat dari Allah adalah Allah memerintahkan. Memerintahkan atau mewajibkan. Sehingga terfahami dari ayat ini bahwa Allah memerintahkan kita untuk bersyahadat juga. La ilaha illa huwa, la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ini maksud penulis menyebutkan ayat ini untuk menerangkan wajibnya syahadat. Apa? Syahadat apa? Syahadat la ilaha illallah. Karena Allah memerintahkan, mewajibkan kita untuk bersyahadat. Ya, sebab konsekuensi syahidullah, Allah bersaksi, adalah Allah memerintahkan dan mewajibkan. Berikutnya, kita pelajari tentang pengertian syahadat. Sebenarnya syahadat itu maknanya apa sih? Katanya kita suruh bersyahadat. Apa syahadat itu? Yang penting kita mengatakan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya gitu. Ya. Atau seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, sambil tengok kanan, tengok kiri gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebanyak-banyaknya. Berapa ribu mereka membacanya itu. Berarti mereka sudah banyak bersyahadat gitu. Apakah bersyahadat itu hanya dengan melafalkan secara lisan? Ya tidak. Nah, apa makna syahadat? Langsung saja. Secara bahasa dulu atau langsung secara istilah ini? Bahasa dulu. Ya sudah. Nanti ini tanggung jawab ini. Abu Azmi tanggung jawab. Kalau kelamaan ini. Syahadat. Syahadah. Syahadat. Secara bahasa. Syahadat. Secara bahasa. Memiliki dua makna. Dua makna, dua arti. Yang pertama, ya, bermakna hadir, datang, menyaksikan. Berarti syahida yashhadu itu kata kerjanya dalam bahasa Arab. Syahida yashhadu. Bisa berarti apa? Bisa diartikan dengan saya atau dia. Syahida yashhadu berarti bisa diartikan dengan apa? Dia. Dia apa? Dia hadir. Atau dia datang. Atau dia menyaksikan. Seperti dalam Al-Quran bagaimana? Walladzina la yashhaduna zura. Ibadur Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman. Mereka adalah orang-orang yang tidak apa? Tidak yashhadun. Tidak apa? Menghadiri, mendatangi atau menyaksikan azur. Azur yakni dosa. Hal-hal yang sifatnya dosa. Enggak menyaksikan. Jelas ini. Berarti syahidah bisa berarti atau syahadat bisa berarti menyaksikan. Pengertian yang kedua, arti yang kedua masih secara bahasa. Maknanya adalah memberitahukan, mengabarkan, dan bersaksi. Iya, bersaksi ya. Apa bedanya menyaksikan dengan bersaksi? Apa bedanya? Bersaksi berarti kan memberitahukan. Ya kan? Saya bersaksi. Bersaksi di sini berarti maksudnya melihat sesuatu atau menyampaikan sesuatu? Enggak, ketika dia mengatakan lo ya. Menyampaikan kan? Iya. Berarti bersaksi atau mempersaksikan atau apa? Yang tepat bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia jangan dipermasalahkan lo ya. Nanti antum wah ini ustadznya gimana sih ya? Ini sekedar bahasa Indonesia. Maksud saya adalah supaya antum faham. Entah yang benar bagaimana dalam bahasa Indonesianya. Tapi yang penting faham. Karena ini kan sedang mengkonversikan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Bahasa antum yang antum fahami. Yang penting antum faham. Bersaksi atau mempersaksikan? Bersaksi ya mungkin. Bersaksi. Kalau menyaksikan berarti melihat sesuatu, menghadiri, mendatangi, kemudian melihat, menyaksikan gitu ya. Tapi kalau bersaksi berarti dia menyampaikan sesuatu, memberitahukan sesuatu. Jadi syahadat dalam bahasa Arab bisa berarti menyaksikan, bisa berarti bersaksi. Begitu ya. Kalau ada pertunjukan, kalau ada pertunjukan, kemudian ada yang nonton. Berarti ini dibawa, berarti ini pengertian yang pertama atau yang kedua, makna yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, menyaksikan. Sekarang kalau di pengadilan, ada hakim, dan ada jaksa, ada terdakwa, ada penggugat, ada dan seterusnya, kemudian ada saksi. Makna yang keberapa ini? Yang pertama atau kedua? Saksi di pengadilan, ini dibawa ke makna yang pertama atau kedua? Kedua. Iya kan? Kalau dibawa kepada makna yang pertama, berarti semua yang ada di situ saksi, kan? Bukan begitu kan? Hakimnya ya saksi. Kemudian yang mengikuti ya jalannya peradilan itu juga saksi gitu kan? Gak mungkin kan? Yang dimaksud saksi kan hanya orang yang menyampaikan kesaksian, memberitakan. Makna yang kedua, bersaksi. Ini pengertiannya secara bahasa, makna syahadat secara bahasa. Kemudian secara istilah, ya, makna syahadat atau pengertian syahadat secara istilah, ya, mencakup tiga tingkatan. Ini sangat penting, ini terangkan oleh para ulama. Kalau kita enggak mempelajari di kesempatan-kesempatan seperti ini, Allahu a'lam, kapan antum memahaminya antum? Enggak, maksudnya kalau yang seperti ini, wah lewati sajalah. Yang penting membaca kitab ini, kemudian istilahnya satah. Satah itu berarti permukaan saja gitu loh. Enggak menyelami gitu loh. Selesai kitab Tharathatul Usul, Masya Allah selesai. Ganti kitab yang lain. Tapi cuma bukan kulitnya, permukaannya aja, dangkalnya saja. Enggak dalam. Itu nampaknya kurang berfaedah ya. Dan saya juga mendapati di antara apa namanya bimbingan para ulama ketika mengajarkan kepada orang awam akidah ya sebisa mungkin detail. Sedetail mungkin tapi sesuai dengan kemampuan hadirin. Makanya saya ngecek antum paham atau enggak. Kalau antum paham ya detail, kalau antum sulit untuk memahami ya cetek-cetek saja gitu. Bisa ya? Bisa ya? Masalahnya itu antum enggak murojaah. Sebenarnya antum paham itu. Tapi karena enggak murojaah ya sudah lepas. Lupa. Sudah, ini syahadat secara istilah mencakup tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah mengetahui dan meyakini. Mengetahui dan meyakini. Ya. Orang yang mengaku bersyahadat la ilaha illallah, banyak membaca la ilaha illallah, melafalkan la ilaha illallah, tapi dia enggak mengetahui maknanya. Berarti dia sudah bersyahadat atau belum hakikatnya? Belum. Jelas ya? Enggak paham dia makna la ilaha illallah. Kalau ditanya la ilaha illallah maknanya apa? Allahu a'lam. Tuh. Syahadat itu artinya antum juga mengetahui maknanya. Saya bersaksi, saya bersyahadat la ilaha illallah. Maksudnya apa? Maksudnya saya, di antara maksudnya, di antara maknanya adalah apa? Saya mengetahui dan meyakini kebenaran makna la ilaha illallah. Saya mengetahui makna la ilaha illallah, maknanya yang benar, dan saya meyakini kebenaran makna tersebut. Mengetahui dan meyakini. Jelas ini. Kalau banyak mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak tahu maknanya, berarti dia sudah bersyahadat atau belum sebenarnya? Ya belum. Ini tingkatan yang pertama ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak, la ilaha illallah itu artinya apa? Allahu a'lam. Belum bersadar berarti. Tapi ini terlepas dari menghukumi mereka ya, orang-orang ya. Karena kita hanya menghukumi orang itu sesuai dengan zahirnya ya. Kita enggak usah terlalu detail. Ini untuk masing-masing diri kita terutama. Bahwa kita ingin bersyahadat, berarti kita harus memahami dan mengetahui makna la ilaha illallah yang benar. Maknanya apa? Jangan sampai salah tafsir. Kemudian kita harus meyakininya. Jelas ini. Contoh, saksi di pengadilan. Dia enggak tahu duduk perkara, tapi dia lancang, berani menyampaikan kesaksian. Padahal dia enggak tahu duduk perkaranya. Akhirnya dia berbohong. Boleh enggak seperti ini? Enggak boleh. Ini juga sama. Saya bersaksi, la ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah? Allahu a'lam. Sama seperti tadi. Bohong berarti. Ada unsur kebohongan. Katanya bersaksi, padahal bersaksi itu maknanya ya dia mengetahui dan meyakini, tapi dia enggak mengetahui dan enggak meyakini. Berarti kan ada unsur kebohongan di situ. Saksi itu artinya dia harus mengetahui. Iya kan? Kalau enggak tahu duduk perkara, gimana mau bersaksi? Tingkatan yang kedua adalah ya, al-iqrar, mengikrarkan. Mengikrarkan ya, secara lisan. Mengikrarkan secara lisan. Ya. Kecuali tidak mampu. Tidak mampu di sini maksudnya apa? Ya, maksudnya enggak bisa bicara? Bisu. Kecuali orang bisu. Orang bisu ya wajar, dia cukupkan dengan tadi. Dengan tingkatan yang lain. Orang yang bisa berbicara, enggak bisu, tapi enggak pernah mau mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun dia mengetahui maknanya, dan dia meyakini makna la ilaha illallah itu benar. Ya. Dan dia juga menjalankan konsekuensi la ilaha illallah. Hanya saja dia enggak pernah mau mengucapkan la ilaha illallah. Berarti dia muslim atau bukan? Enggak mau mengucapkan, enggak mau melafalkan la ilaha illallah. Muslim atau bukan? Itu maksudnya karena ya, karena bisu berarti muslim gitu. Dia enggak pernah mau. Iya. Apa? Bukan dia enggak bisa, enggak pernah mau. Dia enggak pernah mau mengucapkan la ilaha illallah. Berarti dia muslim atau bukan? Bukan. Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa para ulama sepakat orang yang tidak bisu tapi enggak pernah mau mengucapkan la ilaha illallah, maka dia bukan muslim. Berarti harus dilafalkan juga. Ini makna ikrar, mengikrarkan secara lisan. Kecuali orang bisu. Tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga adalah ya, memberitahukan kepada orang lain. Memberitahukan kepada orang lain. Ini juga bagian dari makna syahadat. Makna syahadat. Ya, di antara makna syahadat adalah ini, memberitahukan kepada orang lain. Memberitahukan kepada orang lain. Dengan dua cara. Dengan dua cara. Jadi pemberitahuannya itu dengan dua cara atau dua bentuk. Yang pertama, secara lisan. Ini anak enggak ngarang loh ya, ini memang diterangkan oleh para ulama. Nanti kok detail gitu ya, detail karena saya pengen antum paham. Yang pertama secara lisan. Apa bedanya dengan tingkatan yang kedua tadi? Yang kedua tadi apa? Mengikrarkan. Mengikrarkan itu ya tidak berarti atau bukan berarti atau tidak harus ada orang lain yang mendengar. Ikrar itu sekedar dia mengikrarkan dalam diri sendiri, untuk diri sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah. Terlepas orang lain dengar atau tidak, itu ikrar. Jelas ya? Tapi kalau yang ketiga ini, memang dia nyatakan di hadapan orang lain dan diberitahukan kepada orang lain. Nah, pemberitahuan ini ada dua cara atau dua bentuk. Yang pertama apa? Secara lisan. Yang kedua, ini mungkin yang bagi antum hal yang baru. Pemberitahuan cara yang kedua adalah dengan anggota tubuh. Dengan anggota tubuh. Yaitu, supaya lebih jelas, yaitu melaksanakan konsekuensi-konsekuensi syahadat. Konsekuensi-konsekuensi syahadat. Ini kalimat yang dipersaksikan. Contoh, ada orang yang meyakini, mengetahui makna la ilaha illallah yang benar, meyakini kebenaran makna la ilaha illallah, ini tingkat yang pertama, mengetahui dan meyakini. Dia juga mengikrarkan la ilaha illallah. Dia juga memberitahukan kepada orang lain la ilaha illallah. Orang lain tahu kalau dia itu bersyahadat la ilaha illallah. Tetapi dia masih datang ke patung berhala atau ke kuburan, kemudian nyembah-nyembah ibadah di situ. Nyembah, beribadah kepada selain Allah. Berarti dia melaksanakan konsekuensi la ilaha illallah atau tidak? Tidak. Berarti syahadatnya gugur katanya. Berarti dia bersyahadat atau tidak hakikatnya? Tidak bersyahadat. Jelas ya? Jadi bersyahadat itu bukan cuma lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bukan. Syahadat itu adalah suatu istilah yang kompleks. Mencakup ini semua. Tiga tingkatan ini semua. Termasuk tingkatan yang ketiga itu apa? Memberitahukan kepada orang lain. Baik secara lisan maupun dengan anggota tubuh. Ini perbuatan anggota tubuh. Melaksanakan konsekuensi syahadat. Jelas ini. Jadi melaksanakan konsekuensi syahadat ini juga bagian dari syahadat. Jelas ini ya. Ya mungkin bisa nanti dulu. Yang jelas, ketika kita mengamalkan, melaksanakan konsekuensi la ilaha illallah, ya hakikatnya kita sedang memberitahukan orang lain bahwa kita itu bersyahadat la ilaha illallah. Jadi memberitahukan kepada orang lain dengan perbuatan kita. Jelas ini. Oleh karena itu para ulama menerangkan, ya bisa saja orang itu mewakafkan rumahnya sebagai masjid tanpa dia lafalkan. Tanpa dia lafalkan. Tanpa dia ucapkan, saya wakafkan rumah ini sebagai masjid. Jelas ya? Misalkan dia punya bagian, punya rumah, kemudian bagi sebagian dari rumah itu, ya, dia buka untuk umum, kemudian diberi akses, fasilitas, ya, kemudian dikumandangkan azan di situ, orang-orang dipersilahkan masuk, dan sholat berjamaah, dan seterusnya, rutin. Dia enggak melafalkan rumah ini wakaf sebagai masjid. Maka kata para ulama, berarti orang itu sudah memberitahukan, menyatakan kepada orang-orang bahwa dia telah mewakafkan sebagai masjid tanpa dia ucapkan secara lisan. Jelas ini. Jadi pemberitahuan itu tidak hanya dengan lisan. Pemberitahuan juga bisa dengan anggota tubuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang musyrik, maka lalil musyrikin ayya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufur. Tidak sepantasnya bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan mereka syahidin, mempersaksikan atas diri mereka sendiri dengan kekafiran. Dalam keadaan mereka mempersaksikan bahwa diri mereka adalah kafir. Pertanyaannya, yang dimaksud mempersaksikan diri sendiri kafir, itu secara lisan atau perbuatan? Perbuatan. Kata para ulama, yang dimaksud dengan orang-orang musyrik itu mempersaksikan kekafiran diri mereka sendiri, itu bukan secara lisan. Mengatakan, eh, kami kafir. Bukan. Tapi perbuatan mereka adalah perbuatan yang kufur. Perbuatan kufur mereka merupakan bentuk syahadat mereka, persaksian mereka bahwa diri mereka adalah kafir. Ini makna ayat ini. Terfahami dari sini bahwa syahadat itu, ya, di antara maknanya adalah memberitahukan dengan apa? Perbuatan anggota tubuh itu juga bagian dari makna syahadat, memberitahukan kepada orang lain dengan amalan anggota tubuh. Jelas ini? Berarti ada berapa tingkatan? tiga tingkatan, jelas ya? Syahadat harus mencakup ini semuanya. Jelas. Dan namun para ulama ya menambahkan terkait dengan syahadat dari Allah, Allah bersyahadat, Allah bersaksi. Ya. Ini ada tingkatan yang keempat, yaitu ilzam. Allah bersyahadat, Allah bersaksi, maknanya tingkatan yang keempat ini bagi Allah ya, khusus bagi Allah adalah apa? Allah apa tadi? Kalau Allah bersyahadat, Allah bersaksi, artinya Allah memerintahkan dan mewajibkan. Ini tadi kaitannya kenapa penulis menyebutkan ayat ini. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wa dan seterusnya. Karena makna syahidallah diantaranya adalah apa? Allah memerintahkan dan mewajibkan. Ini khusus syahadat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau syahadat kita ini hanya berapa tingkatan tadi? Tiga tingkatan. Tapi kalau Allah bersaksi artinya Allah juga memerintahkan dan mewajibkan. Jelas ya? Sudah ini? Nentum tulis sendiri. Sudah waktunya nanti kalau didikte lama. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita pelajari makna la ilaha illallah. Makna yang benarnya apa? Ayo. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Demikian juga setidaknya ada empat ya, penafsiran yang batil, penafsiran yang salah tentang la ilaha illallah. Ada penafsiran la ilaha illallah tapi dibawa kepada keyakinan wihdatul wujud. Ada penafsiran la ilaha illallah dibawa kepada akidah hululiyah. Apa hululiyah? Apa wihdatul wujud? Ya. Ada penafsiran jamaah tabligh juga. Jamaah tabligh memiliki penafsiran sendiri terkait la ilaha illallah. Ya setidaknya insya Allah ada empat penafsiran yang salah tentang kalimat la ilaha illallah. Demikian juga insya Allah akan kita pelajari tentang syarat-syarat mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah. Gak cukup dengan melafalkan la ilaha illallah sampai kita itu memenuhi syarat-syaratnya. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Ada yang belum jelas mungkin? Waktunya panjang ini, sejam lebih ini. Apa-apa, dirapel, udah libur. Kita cukupkan dulu. Ya, mohon maaf atas segala keterbatasan yang ada. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.